akan Tuhan seringkali jadi cemooh dalam zaman masa kini. Maklum, semua manusia sangat cinta diri dan yakin apapun bisa dilakukannya tanpa yang lain. Semuanya tergantung Anda. What you want, you can. Itu bahasa populernya. Apa yang kamu mau, kamu bisa. Padahal tak selalu. Dalam kalimat ini, tampaknya tak ada yang salah. Seakan-akan bicara tentang gairah diri. Seakan-akan berbicara, kalau kamu mau pasti kamu bisa. Tapi lupa, tak semua yang kita mau kita bisa. Tak semua usaha kita akan berhasil. Semua ada pada tataran nilai, keadilan, kehendak sang pencipta yang tak bisa kita duga sepenuhnya. Tapi usaha memang menjadi bagian kita. Kerja keras sudah seharusnya. Karena itu, marilah berlatih untuk hidup takut akan Tuhan. Dan bukan sekedar percaya diri abai kepada kedaulatan ilahi. Takut akan Tuhan bukan cengeng. Takut akan Tuhan justru membuat seseorang hidup bertanggung jawab. Bekerja keras karena sudah semestinya. Mengelola zaman dan alam yang Tuhan berikan. Tanpa pernah berdalih tak bisa mengerjakan. Itu yang sejatinya takut akan Tuhan. Sehingga betul-betul kita bisa melakoni hari-hari kita dan kita bisa jalani sesuai dengan kehendaknya. Awas, jangan salah paham dan terjebak dalam kebanggaan kosong. Percaya diri, mampu diri, lupa sang ilahi. Lalu berkata, semua bisa dikerjakan tanpa memerlukan Tuhan. Ingat, tak semua kita bisa. Ada banyak hal yang tak bisa kita lakukan dalam kehidupan ini, bukan? Anda punya? Tapi Anda juga tidak punya, karena ada punya orang lain yang Anda tak punya. Anda mampu, tapi juga tidak, karena ada orang lain yang bisa, Anda tidak. Bakat berbeda, namun dalam Tuhan tak membuat kita semua bisa, tapi mampu menghargai apa yang kita punya.